syaratkan maksud dari bab ini, yaitu apa, tentang talak tiga, apakah hukumnya. Talak tiga ini bisa saja dengan mengatakan engkau saya talak tiga, engkau saya talak tiga, atau mengulangi kata talak tiga kali, anti talikun, anti talikun, anti talikun, engkau saya talak, engkau saya talak, engkau saya talak. Ini masuk dalam pembahasan bab ini. Para ulama dalam permasalahan talak tiga ini berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang mengatakan dia hukumnya tetap satu talak, tetap satu talak, dan ada lagi yang mengatakan dihukumi sesuai dengan keinginannya, dihukumi sesuai dengan keinginannya. Bila mana keinginannya dengan mengulang, engkau saya cerai, engkau saya cerai, engkau saya cerai, adalah untuk menegaskan, bukan untuk menentukan jumlah, maka dia talak satu. Tetapi kalau seandainya maksudnya adalah untuk menentukan jumlah, maka ada kalanya para tetapkan talak tiga, agar tidak sembarangan orang-orang yang mengungkapkan demikian. Kita lihat hadis yang pertama, hadis nomor 3595. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin Rafi' wal lafdhu li bin Rafi'in. قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. Ini hadis yang pertama menjelaskan tentang sejarah dari talak tiga ini. Abdullah bin Abbas bercerita, perceraian di masa Nabi, at-talaqu ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di masa Abu Bakar, dan 2 tahun di masa Umar, di masa Nabi, di masa khilafah atau khalifah Abu Bakar, kemudian selama 2 tahun di masa Umar, ya, selama 2 tahun pertama di masa Khalifah Umar, itu hukum talak yang tadi kita maksud adalah engkau saya talak tiga, atau engkau saya cerai, engkau saya cerai, engkau saya cerai, di masa Nabi, di masa Abu Bakar, dan 2 tahun di masa Umar, itu hukumnya talak satu, hukumnya talak satu. Lalu apa yang terjadi? Faqala Umar Ibn Khattab, Umar radhiyallahu ta'ala anhu, pada tahun ketiga dari khilafahnya, dari kekuasaannya, ia mengatakan innan nasa qad ista'jalu fi amrin qad kana lahum fihi ana. Sesungguhnya orang-orang atau banyak orang berkeinginan keras untuk menyegerakan atau bersegera dalam perkara yang mereka mendapatkan kebebasan untuk berlambat-lambat. Mereka diberi kesempatan untuk berlambat-lambat, tenang, dan tidak tergesa-gesa, ternyata mereka inginnya tergesa-gesa. Ini kata Umar. Orang-orang sudah bersegera memutuskan sesuatu yang mereka diberi kesempatan untuk bertenang-tenang. Ya. Mereka diarahkan untuk mengambil keputusan dengan tenang, tetapi mereka inginnya tergesa. Ini dalam percayaan seperti ini. Kalaulah, dan makanya banyak orang yang sudah setelah mengucapkan kata cerai mereka menyesal. Ya. Kata Umar, saya sudah melihat adanya gejala yang orang-orang sudah banyak bersegera untuk perkara yang memang yang mereka boleh berlambat-lambat padanya, bahkan dianjurkan, diarahkan untuk berlambat-lambat, untuk tenang, tetapi mereka inginnya segera, yaitu talak ini. Mereka diberi kesempatan setelah talak pertama ada masa iddah, kemudian talak kedua ada waktu yang panjang, prosesnya lama. Ya, prosesnya lama, tetapi mereka inginnya cepat. Inginnya agar hubungan dia dengan istrinya itu habis seketika, maka mereka mengucapkan apa? Engkau saya talak tiga. Ya. Engkau saya cerai, engkau saya cerai, engkau saya cerai. Dan ini nampak oleh Umar. Keinginan untuk segera berpisah, padahal Islam memberikan kesempatan untuk berpikir. Boleh untuk talak pertama, selama talak iddah, masa iddah di talak pertama ada kesempatan untuk berpikir, untuk melihat kondisi, dan terkadang makanya adanya masa iddah itu masa untuk introspeksi, apakah saya ini siap untuk tidur sendiri, ya, untuk masak nasi sendiri, untuk begini, apakah keperpisahan saya dengan istri saya ini harus dipertahankan atau kembali bersatu. Ini yang dimaksud dengan ana. Artinya diberi kesempatan satu kali talak, dua kali talak. Masanya cukup lama, tetapi banyak orang yang inginkan cepat. Ya, makanya Umar, terkadang ada orang yang mengucapkan kata talak tiga itu inginnya pisah cepat. Dan ternyata di pengadilan apa? Di pengadilan palunya untuk satu talak, karena itu yang berlaku di masa Nabi, berlaku di masa Abu Bakar, dan itu berlaku di tahun pertama, di tahun kedua, di masa Khalifah Umar. Tetapi beliau melihat gejala yang tidak baik, ya, gejala yang tidak baik. Orang pasangan suami istri yang mereka mengucapkan talak tiga dan maunya mereka berpisah habis. Ternyata di pengadilan talak satu. Talak satu ini makanya Umar berinisiatif untuk menerapkan apa yang ada dalam ucapan. Falau amdaina alaihim. Kalau sekiranya kita menetapkan untuk mereka apa yang mereka inginkan. Fa'amdahu alaihim, maka di pengadilan sudah diumumkan oleh khalifah, hakim, qadi ketika itu, bila mana berhubungan dengan kasus yang seperti ini, maka keputusan hakim adalah talak tiga. Keputusan hakim talak tiga. Semenjak itu di pengadilan bila mana ada kasus talak tiga dalam satu kejadian, atau dengan mengatakan engkau saya cerai, engkau saya cerai, engkau saya cerai, maka sudah pisah habis. Jadi orang khawatir untuk mengucapkan kata-kata itu agar jangan dijadikan sebagai permainan lagi. Ya, ucapan talak tiga atau dengan mengulangi tiga kali itu tidak lagi sebagai permainan atau luapan kemarahan dan emosi kepada istri, kemudian ucapkan kata tadi, karena risikonya apa? Pisah habis. Risikonya pisah habis semenjak Umar menetapkan demikian. Jadi dari hadis ini kita dapatkan bagaimana perjalanan fikih, sejarah fikih dari talak tiga ini. Di masa Nabi itu diputuskan tetap talak satu, walau 100 kali mengatakan engkau saya cerai, engkau saya cerai, tetap talak satu. Ya, dari mulai talak tiga, karena memang talak tiga dalam agama kita jelas sudah pisah habis. Ya, maka di masa Nabi dihukum satu talak, di masa Abu Bakar dihukum satu talak, dan 2 tahun di masa Khalifah Umar dihukum satu talak. Setelah itu dihukumlah sesuai dengan ucapan tersebut, yaitu talak tiga. Jadi orang yang mengucapkan engkau saya talak tiga dan naik ke pengadilan agama ketika itu, maka sudah pisah habis. Sudah pisah habis, dia tidak ada lagi masa iddah. Ya, tidak lagi masa iddah dan berpisah habis, tidak ada lagi. Kalau seandainya ingin kembali kepada istri tersebut, maka setelah menikah dengan pria yang lain. Seperti halnya cerai pada kali yang ketiga. Ini maksud dari hadis yang pertama. Dan kita lihat bagaimana perjalanan sejarah fikihnya talak tiga ini. Apakah yang berlaku sekarang? Itu kembali kepada perbedaan pendapat para ulama. Adapun Umar Ibn Khattab di masanya, dan ini kan wewenang yang diberikan oleh agama kepada penguasa, kepada pemimpin, untuk menutup mafsadat, ya, kerusakan, kehancuran masyarakat, maka terkadang pemimpin menetapkan peraturan seperti peraturan ini agar tidak mudah terjadi perceraian, tidak mudah diungkapkan kata-kata engkau saya talak tiga, tidak mudah diucapkan lagi engkau saya ceraikan, engkau saya ceraikan, engkau saya ceraikan. Maka Umar meletakkan, memutuskan hukum bahwasanya talak yang seperti itu dihukumi 3 kali talak, berarti pisah habis setelahnya, agar tidak dijadikan lagi sebagai alat permainan atau hanya untuk merendahkan wanita. Dan ini kejelian Umar bin Khattab melihat kondisi masyarakatnya, melihat kondisi dan tabiat masyarakatnya, sehingga dia memutuskan untuk talak tiga ini, meskipun sebelumnya dia masih sama dengan apa yang ditetapkan pada khilafah Abu Bakar dan juga di masa Nabi SAW. Bukan berarti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengada-ada dalam agama, bukan mengada-ada melakukan bid'ah, sama sekali tidak, karena memang ini kembali diberikan kebebasan oleh Allah kepada penguasa untuk menetapkannya. Untuk menetapkannya diberi kebebasan kepada penguasa. Apalagi Umar bin Khattab salah seorang dari khalifah yang Nabi memerintahkan kita untuk berpegang dengan sunnahnya. Bukankah Nabi yang mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan juga sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk setelahku. Berarti tidak ada dalil dari kisah Umar bin Khattab ini untuk melegalkan hal-hal yang berbau perubahan dalam agama. Dia bukan sebuah perubahan yang merubah syariat agama yang merupakan perbuatan bid'ah, tidak sama sekali. Yang pertama, karena memang masalah ini, masalah hukum yang seperti ini, Allah berikan kebebasan kepada pemimpin dengan memberikan acuan-acuan. Kemudian yang kedua, karena Umar bin Khattab adalah salah satu dari khalifah yang Nabi SAW perintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnahnya. Kalau ternyata salah seorang dari khalifah ini berbuat bid'ah, maka Nabi tidak akan pernah memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah mereka. Tetapi karena Nabi mengetahui betapa kuatnya mereka berpegang teguh dengan ajaran agama, dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka Nabi perintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah mereka, dengan sunnah para khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Kembali kita kepada masalah talak. Jadi dia bukan sebuah keputusan yang pasti, tetapi dia diserahkan kepada pengadilan. Ya, jadi sekarang kalau saya di pengadilan agama itu melihat banyaknya orang yang mempermainkan kata-kata itu dan mempermainkan perasaan wanita dengan mengatakan engkau saya talak tiga, kemudian dengan mengatakan engkau saya ceraikan, engkau saya ceraikan, engkau saya ceraikan, yang mana maksudnya hanya sekedar melukai perasaan wanita, dan hakim pengadilan melihat ini tidak bisa dibiarkan dan harus ditetapkan keputusan talak tiga sehingga tidak dijadikan permainan, maka diberikan kebebasan oleh agama, diberikan kebebasan oleh agama dalam hal ini. Tetapi dalam masalah fikihnya terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya, ada yang mengatakan dia dihukumi tetap satu sebagaimana di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman 2 tahun di zaman Umar. Ada yang mengatakan antara kata para ulama dia bisa digunakan sebagai sarana untuk menutup pintu agar orang banyak tidak bermain dengan permasalahan tersebut, sehingga talak tiga itu hanya sekadar ucapan dan hanya sekadar untuk melukai dan merendahkan wanita. Ini tidak lagi terjadi hal yang seperti ini. Baik, itu hadis yang pertama. Ya, jadi kita melihat bagaimana terjadi perubahan, ya, keputusan di zaman Nabi tetap talak satu, di zaman Abu Bakar tetap talak satu, di zaman Umar 2 tahun tetap talak satu, tetapi pada tahun ketiga Umar melihat ada baiknya kata-kata tersebut diberikan apa yang diinginkan oleh mereka dan tidak dijadikan lagi sebagai alat permainan atau alat atau senjata untuk menyakiti wanita, untuk menyakiti wanita. Kita baca hadis setelahnya 3596 dan hadis yang terakhir di bawah bab ini 3597. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Rauh bin Ubadah qala akhbarana Ibnu Jurayj ha wa haddatsana Ibnu Rafi' wal lafdhu lahu qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibnu Jurayj qala akhbarani Ibnu Tawus an abihi anna Abu As-Sahba qala li Ibn Abbas ata'lamu anna ma kanat ath-thalath tuj'al wahidatan ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa thalathan min imarati Umar, faqala Ibn Abbas na'am. Ya, ini hadis yang sama bahwasanya Abu As-Sahba, murid dari Abdullah bin Abbas, pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ata'lamu, apakah engkau tahu, annama kanat thalas, bahwasanya talak tiga itu di zaman Nabi, di masa Nabi, di masa Abu Bakar, dan tiga tahun di sini, tiga tahun di masa Umar, itu hukumnya satu talak. Talak tiga, yaitu dengan dua ungkapan tadi, engkau saya talak tiga, atau diulangi tiga kali, itu di masa Nabi, di masa Abu Bakar, tiga tahun dalam riwayat sekarang ini, tiga tahun di masa Umar, itu dihukumi talak satu, atau satu talak. Pertanyaan ini dilontarkan kepada Abdullah bin Abbas, apakah kamu mengetahui tentang itu? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, benar, saya mengetahui sejarahnya. Ya, itu di masa Nabi, di masa Abu Bakar, dan tiga tahun atau dua tahun di masa Umar, itu tetap talak satu, walau diucapkan tiga kali, atau dikatakan, engkau saya talak tiga, tetap hukumnya talak satu. Ini sejarah yang pertama. Dan itu yang tadi kita dapatkan pada hadis yang pertama, bahwasanya dalam masa itu, semua, setiap kali kasus yang seperti ini, itu hakim menetapkan talak satu. Tapi di masa Umar sudah mulai leluasa, ada suami-suami yang tidak mengerti perasaan istri, suami-suami yang memang ingin menyakiti istri, maka kata itu yang sering kali diucapkan, karena dia mengatakan tidak ada masalah, karena saya talak satu cuma. Tapi dia terus mengucapkan, dan ini terasa oleh Umar, maka Umar ingin memberikan efek jera kepada mereka agar tidak dijadikan permainan, maka dia menetapkan itu talak tiga. Sehingga setelah itu orang berhati-hati untuk mengucapkan engkau saya talak tiga atau mengulangi tiga kali. Ya, sesuai dengan yang diinginkan, dia mengatakan engkau saya ceraikan, berarti terhukum talak satu seperti yang terjadi juga di zaman Nabi SAW dan setelahnya. Jadi hadis yang kedua ini hanya pertanyaan yang dilontarkan kepada Abdullah bin Abbas, apakah kamu mendengar cerita tentang perjalanan sejarah talak tiga itu, maka Abdullah bin Abbas mengatakan benar. Selama di masa Nabi, di masa Abu Bakar, 2 tahun atau 3 tahun di masa Umar, itu tetap talak satu, kemudian terjadi pergeseran dan ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. 3597, dan itu hadis yang terakhir di bab ini. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa akhbarana Sulaiman bin Harb an Hammad bin Zaid an Ayyub as-Sikhtiyani an Ibrahim ibn Maisarah an Tawus anna Abu Sahba qala li ibn Abbas hati min hanatika anna Abu Sahba qala li ibn Abbas hati min hanatika alam yakun at-talaqu ath-thalath ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr واحدة فقال قد كان ذلك فلما كان في أهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. Ini hadis yang ketiga yang juga menceritakan tentang perjalanan sejarah talak tiga ini. Di zaman Nabi, talak tiga itu dihukum satu talak. Di zaman Abu Bakar pun demikian, dan bahkan ditegaskan oleh beliau di sini, zaman Umar itu sudah mulai terjadi perubahan yang diputuskan oleh Umar bin Khattab ketika banyak orang dalam perceraiannya selalu mengucapkan engkau saya talak tiga, jarang lagi orang mengatakan engkau saya ceraikan, tetapi sudah langsung engkau saya talak tiga atau diulang 3 kali. Dan Umar menghadapi kasus ini dengan penuh kehati-hatian, dan akhirnya ia putuskan setiap ada kasus yang seperti ini maka dia sudah dihukum talak tiga, agar itu lagi tidak lagi dijadikan sebagai sarana untuk merendahkan dan menyakiti perasaan wanita. Dan inilah, bukan berarti setelah itu tidak bisa dirubah lagi atau tidak bisa dikembalikan ke masa Nabi. Bisa saja dilihat dari maslahat, pertimbangan maslahat dan mafsadah. Kalau kita masuk ke ranah perbedaan mazhab, maka itu tadi ya, jumhur ulama menetapkan itu talak satu. Jumhur ulama menetapkan talak tiga yang seperti tadi bentuknya itu talak satu. Talak tiga yang dihukum talak tiga adalah 3 kali talak. Ya, talak pertama masuk habis masa iddah, masuk masa iddah rujuk kembali, kemudian tidak lama setelah itu ditalak lagi. Artinya talak tiga itu setelah kembali, setelah rujuk. Tetapi dalam yang dimaksud di sini adalah talak yang diucapkan satu dalam satu kejadian, seperti yang kita contohkan tadi, engkau saya talak tiga, atau di satu kejadian yang mengatakan engkau saya talak, engkau saya talak, engkau saya talak. Jadi ini yang dimaksud, yang disepakati oleh para ulama adalah talak tiga yang seperti tadi, yaitu cerai kemudian dirujuk habis masalah, setahun setelah itu cerai lagi, apalagi kalau sudah berhubungan dengan pengadilan, cerai lagi kemudian dirujuk kembali, kemudian cerai lagi. Nah, ini yang namanya talak tiga. Ini yang disepakati oleh para ulama. Yang berbeda pendapat para ulama adalah dalam satu kasus dia mengatakan engkau saya talak tiga, atau dia mengulangi 3 kali engkau saya talak, engkau saya talak, engkau saya talak. Ini yang dimaksud dalam kategori kita ini, yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang di masa Nabi dihukum satu talak, di masa Abu Bakar dihukum satu talak, 2 tahun atau 3 tahun di masa Umar dihukum satu talak, tetapi pada tahun keempat atau tahun ketiga Umar sudah melihat ini sudah menjadi permainan, maka Umar menetapkan untuk yang kasus seperti itu ditetapkan talak tiga. Ditetapkan 3 kali talaknya, dan dia sudah pisah habis. Kalau nanti dia mau rujuk, maka tidak akan mungkin lagi kecuali setelah istrinya itu menikah dengan pria yang lain dan bercerai. Bukan menikah dengan lain kemudian dirampasnya, enggak. Ya, menikah dengan pria yang lain dan mereka ternyata bercerai. Nah, janda dari laki-laki yang pertama ini boleh dinikahi kembali oleh suami pertamanya. Ini pembahasan tentang talak tiga, dan bisa kita pisahkan sekarang antara talak tiga dengan 3 kali cerai yang memang disepakati oleh ulama, yaitu cerai, rujuk, cerai, rujuk, cerai, rujuk. Ini talak tiga yang disepakati. Sementara talak tiga yang masuk dalam pembahasan kita sekarang ini adalah talak tiga 1 kali, yaitu dengan mengucapkan engkau saya talak tiga, atau dia mengulangi 3 kali engkau saya ceraikan, engkau saya ceraikan, engkau saya ceraikan. Dan ini pembahasan yang kedua, Dan ini pula yang masuk dalam bab yang kedua ini, yang sejarahnya di masa Nabi itu dihitung satu talak, di masa Abu Bakar satu talak, dua tahun atau tiga tahun di masa Umar satu talak, tetapi pada tahun-tahun setelahnya, karena Umar memerintah berapa lama? 10 tahun. 10 tahun. Berarti 3 tahun atau 2 tahun pertama itu masih seperti yang sebelum-sebelumnya, tetapi pada tahun ketiga atau keempat sampai akhir masa khilafah Umar, itu Umar tidak lagi menetapkan satu tanah, agar gejala yang tidak baik itu terkikis dari masyarakat, sehingga orang berhati-hati untuk mengucapkan talak tiga atau mengulangi 3 kali kata cerainya kepada istrinya. Terkadang memang karena ingin menyakiti, dengan ingin menyakiti, walaupun dalam hatinya inginnya satu talak, tapi karena ingin lebih tersakiti wanita itu, dia mengatakan engkau saya talak tiga. Kan memang seperti itu. Dan ini yang ditampak jelas oleh Umar, maka dia mengumumkan untuk ditetapkan talak tiga, sehingga orang berhati-hati. Dan memang ternyata hasilnya luar biasa. Ternyata hasilnya orang berhati-hati, kalaupun memang nanti mereka akan bercerai, maka tetap dengan satu talak. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, itu 3 hadis di bawah bab yang kedua ini. Dan insyaAllah pada bab yang keempat, tentang wajib membayar kafarat bagi orang yang mengharamkan istrinya dan tidak berniat talak. Ini lagi pembahasan dalam rumah tangga yang juga diobat dan dibenahi oleh agama. Yaitu tentang masalah orang yang mengharamkan istrinya, yang dikenal dengan kata-kata zihar. Ya. Tentang zihar, dengan menyamakan istrinya dengan ibunya. Ya, dengan istrinya dengan ibunya. Dia bukan menceraikan, tetapi dia menyamakan mengharamkan istri. Artinya di istrinya itu umpama ibu. Dan ini pembahasan yang juga diluruskan oleh agama, dan ada ketentuan-ketentuannya, dan nanti akan ada masalah li'an. Ini juga seorang suami menuduh istrinya selingkuh. Ya, artinya selingkuh ini berbuat zina, bukan berhubungan dengan. Makanya kata selingkuh sekarang ini sudah lebih luas lagi daripada tuduhan selingkuh di masa dahulu. Selingkuh di masa dahulu adalah menuduh berzina. Sementara selingkuh sekarang ini berhubungan di media sosial, ini sudah kata istri selingkuh. Ya, ketika saya temukan Ustaz, dia chatting dengan wanita lain atau sebaliknya. Ini kan sudah selingkuh, tetapi ini tentu tidak masuk dalam kategori menuduh berzina. Walaupun itu tetap suatu dosa yang besar, tetapi tidak sebesar dosa menuduh suami berzina atau sebaliknya. Menuduh istri berzina, dan ini ada ketentuan hukumnya dalam agama kita, dan insyaallah akan kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan yang akan datang. Dan besok kita libur. Ya, besok kita libur, dan Senin juga insyaallah kita libur. Kita insyaallah masuk kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala Selasa pagi. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam. Niat memang? Iya, dari awalnya memang dikembalikan kepada niat. Tetapi Umar bukan berbicara niat. Umar berbicara tentang gejala yang tidak baik. Ya, terkadang niat itu tidak dipedulikan karena agar menutupi gejala yang buruk. Ya, tidak lagi disebutkan standar apa niatmu? Tidak. Memang dari awal seperti itu. Umar juga menetapkan dikembalikan ke dia. Tapi kalau sudah jadi permainan, ya, sebagai senjata untuk menyakiti, maka untuk itunya Umar menetapkan 3. Nah, itu kembali kepada hakim. Ya, kalau misalnya tidak, keadaannya tidak seperti di zaman Umar itu, maka bisa saja ditalak satu seperti ditetapkan oleh Nabi, ditetapkan oleh Abu Bakar, dan Umar juga demikian. Kalau memang sebuah bukan gejala, ya, bukan sebuah di masyarakat, tetapi hanya kasus per satu kasus, maka bisa saja ditetapkan satu talak, dan ini yang sunnah, ini yang ditetapkan Nabi SAW. Tapi kalau sudah gejala, setiap orang suami menceraikan istrinya, inginnya istrinya itu tersakiti dengan kata-kata tadi, maka ini untuk mengobati dan membuat gejala itu tertutup dan tidak lagi berkembang, maka bisa saja di pengadilan hakim menetapkan itu talak tiga. Ya. Dikembalikan kepada kondisi di masyarakat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad